Sen Allahumma barik. Zafar. Kita ulang. Qala Muhammadun. Naam. Qala Muallif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. مقدمة قال محمد وابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على نبي المصطفى وآل المستكملين شرفا واستعين الله في ألفية مقاصد النهوي بها محوية تقرب الأقصى باللفظ الموجز وتمسط البدل بوعد منجز وتقتدي رضا بغير سخط فائقة ألفية من معتي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائيا جميلا والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكن واسم وفعل ثم حرف الكريم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يعم بالجر والتنوين ونداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت واتت ويفعلي والنون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بتامس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن النون محل فيه هو اسم نحو صه وحيهل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الودعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أسلا ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارئا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعنا منفت نعم وصلنا في وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارئا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرؤنا منفت فعل الأمر فعل الأمر ومضي نعم مضي بنيا maksudnya di sini kaitannya dengan berkaitan dengan apa mas jadi fi'il amr wamudin bunya fi'il amr dan fi'il mabni keduanya bisa dihukumi dengan mabni wa a'rabu mudari'an in 'ariya dan wa a'rabu mereka para ahli nahu menghukumi mudari'an fi'il mudari' in 'ariya ya menghubungi mu'rab terhadap fi'il mudhari' jika ariya. Ariya artinya apa? Sepi atau kosong. Dari apa? Min nuni taukidin mubashirin wa min nuni inatin kayaru'na manfutin. Dari nun taukid yang mubashir. Mubashir artinya di sini apa? Ya, bertemu langsung. Bertemu langsung. Kayak apa? Bas mubashir. Sekarang kita ini bas mubashir. Siaran langsung. Ya. Mubashir artinya langsung. Bertemu langsung dengan apa? Wa min nuni inatin. Dari nun. Nun inas. Nun inas maksudnya nun jamak mu'annas. Seperti apa? Seperti lafad. Kayaru'na manfutin. Ya, yaru'na manfutin. Yaru'na manfutin. Nah. Paham ya? Dan di penjelasan penjelasan di sini dijelaskan ini yang berkaitan dengan fi'il ini fi'il amr dan madhi itu bisa dihukumi sebagai mabni Dan juga mudhari'. Mudhari' ini dihukumi sebagai mu'rab apabila dia sepi atau kosong dari nun taukid yang bertemu langsung ataupun dari nun inatin. Ya. Nun yang menjelaskan sebagai apa? Inas. Sebagai kata benda perempuan. Nah. Yang antum harus fahami di sini tentang penjelasan, ya. Penjelasan di sini kemarin yang ke-20 1920 ini berkaitan dengan apa, Mas? Kaitannya dengan penjelasan fi'il madhi, fi'il amr dan fi'il mudhari'. Ini bagaimana kondisi mereka ketika ya yang fi'il amr dan fi'il madhi itu bisa mabni, bagaimana sudut pandangnya, dan juga sudut pandang bahasanya mudhari' itu bisa mu'rab. Nah, asalkan dengan syarat apa? Asalkan dengan syarat nun taukid mubasyir. Ya, nun taukid dan nun inas itu tidak nempel langsung dengan fi'il mudhari'nya. Ya. Nah, kemarin kita bahas tentang fi'il amrin wa mudhiin buniyya. Fi'il amri mabniyun. Fi'il amri itu mabniyun. Wal fi'lul madhi mabniyun. Fi'il amr dan fi'il madhi itu mabniyun. Wal alifu fi buniyya litasniyya. Li'annaha ta'udu 'ala itsnain. Ya, artinya kembalinya bunia ini karena kembalinya kepada dua, ya, jumlahnya dua. Wa fi'lul amri mabniun, fi'il amr itu mabni hukumnya. Wa qila mu'rabun, tapi ada juga berpendapat mu'rab. Wa huwa qaul kufiyin, maksudnya apa? Bahwasanya fi'il amr itu adalah mu'rab. Ini adalah pendapatnya ulama-ulama kufi, dari ulama-ulama nahwu, ahli nahwu dari kufah. Wa sahihu annahu mabniyun, yang sahih adalah fi'il amr itu mabni. Wa buniya 'ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu, dan ini misalnya dimabnikan kepada apa yang menjazmkan atau dijazmkannya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini dijazmkan. Fa in kana mudhari'uhu yujzamu bisukun, ya, apabila mudhari'nya itu dijazmkan dengan sukun, fa huwa mabniun 'ala sukun, maka dia itu mabninya berdasarkan sukun. Wa in kana mudhari'uhu yujzamu bihadfi harfil 'illati, atau juga mudhari'nya di sini adalah dijazmkan dengan menghilangkan harf 'illah. Harf 'illah itu apa kemarin? Aywa. Au hadfun nun, atau menghilangkan nun. Fa wa kadzalika mabniun ala hadfi harfil 'illati. Begitu juga di sini jelaskan mabni berdasarkan apa? Penghapusan huruf-huruf illat. Au hadfun nun, atau menghilangkan nun. Wa yubna aidan 'alal fathi, dan dimabnikan juga berdasarkan fathah. Nah, sekarang kita bahas ini. Idan fi'lul amri mabniun ala arba'ati asya. Jadi kaitannya, ya, ini fi'il amr itu bisa menjadi kategori mabni apabila memiliki, ya, berdasarkan apa? Berdasarkan empat kondisi. Ya. Nah. Dan di sini kaitannya penjelasan penjelasan dari kaitannya. Ini yang pertama. Jadi fi'il amr. Kapan fi'il amr itu mabni? Yaitu apabila ada padanya empat kondisi. Ala arbati asya. Al-awwal, yang pertama, yubna alal fathi. Dimabnikan berdasarkan fathah. Maksudnya apa? Mabniun alal fathi, maksudnya seperti itu. Idza tasalat bihi nun taukid. Kalau dia itu bersambung dengan nun taukid. Apa nun taukid itu? Nun yang sebagai penyangat. Ya. Ya. Mithlu idhabanna. Idhabanna. Ya, antum ingat di sini harusnya idhab. Kenapa jadi idhabanna? Karena di sini kata-kata idhabanna huruf terakhirnya pasti apa? Di situ menjadi mansub. Ya. Makanya yubna alal fathi. Kalau berkaitan bertemu dengan apa? Nun taukid. Ya. Jadi ini yang pertama alal fathi apabila bertemu dengan nun taukid. Contohnya idhabanna. Ya. Yang ada di ba-nya di situ. Wadribanna. Contohnya apa? Wadribanna. Wasma'anna. Dan juga seperti itu. Fal ainu maftuhatun. Ain di sini maftuhatun. Maftuhatun yang di sini, Mas. Entar lihat. Kan isma. Harusnya apa? Kalau fi'il amr itu ada idhab isma. Ya. La tanam ya akhi, isma. Ah, kata. Sorry. Jangan tidur ya akhi, dengarkan. Nah, isma di sini ketika nyambung dengan fi'il dengan nun taukid, maka menjadi isma'anna. Sebelum nun taukid itu semuanya jadi apa? Jadi mansuk, difathahkan. Difathahkan. Wal 'ainu maftuhatun litisalil fi'li bin nun taukid. Untuk di sini litisalil fi'li untuk menyambung fi'il itu dengan nun taukid. Ya. Isma'anna. Maksudnya di sini tandanya awalnya itu adalah ini di sini. Antum biar paham. Ya. Antum di sini lihat isma. Ini isma. Ini is. Ini isma'u. Nah. Atau di sini naf. Isma'a. Isma'a yasma'u. Yasma'u. Isma'a yasma'u. Artinya apa? Isma'a yasma'u. Isma'u ya akhi. Ah. Itu kan asalnya itu apa? Sami'a yasma'u. Asalnya apa? Dari sami'a. Sami'a yasma'u. Sami'a yasma'u. Jadi isma'a yasma. Ya. Nah. Nah, ini di sini jelaskan ya. Ini tentang isma'a. Ini bukan isma'. Ya. Tapi di sini Yasmin. Ini semua tapi Yasmi. Yasmi. Isma'a Yasmi. Ya. Isma'a Yasmi. Kalau yang fi'il madinya yang sudah sini apa? Sami'a Yasma. Ini Isma'a Yasmi. Isma'a Yusmi. Yus. Ya. Karena af'ala yuf'ilu. Dan di sini penjelasan. Ya. Penjelasan tentang ini. Jadi penjelasannya panjang lebar, tapi yang jelas antum menginginkan untuk memahaminya, ya, memahami sebagaimana difahami oleh kebanyakan. Jadi isma'a yusmi'u, isma'a fawa musmi', ya. Kalau ini isma'a yusmi'u artinya memperdengarkan. Kalau sami'a yasma'u dengar. Ya. Jadi di sini isma'anna. Ya. Ini fi'il amarnya apa? Isma. Isma. Kalau ini isma'a yusmi'u ini menjadi asmi. Jadi apa? Asmi. Nah. Ya, karena di situ isma'an. Isma, harusnya isma jadi isma'an. Idhab jadi idhabanna. Ya. Jadi sebelum nun taukid itu difathahkan dulu. Nah, makanya disebutkan di sini atsani, yang kedua yubna ala hadfi akhiri, ala hadfi akhiri. Itu dimabnikan dengan mengubah akhirnya. Artinya menghapuskan akhirnya. In kana akhiruhu harfa illatin, kalau akhirnya itu adalah kaitannya ada harf illat. Harf illat itu apa, Mas? Melat mobil. Aywa. Nah, harf illat itu harf aywa. Ya, enggak bisa jim, Mas. Aywa. Nah, alan salah. Nah, harfa ilatin. Fa masalan, contohnya adalah lau amarta ahadan an yuzakkiya. Seandainya engkau memerintahkan, lau amarta ahadan, seseorang, engkau memerintahkan seseorang atau apa? An yuzakkiya, agar dia membersihkan diri. Taqulu lahu zakki malak. Bersihkan hartamu. Bersihkan hartamu. Wa asluha, dan asalnya itu adalah zakki. Ya-nya hilang, Mas. Ya, zakki. Nah, li'annaha min zakka yuzakki. Ya, zakka yuzakki. Nah. Nah, kata-kata di sini zakayuzaki, ya, asal katanya zakayuzaki, ini fi'il amarnya zaki, ya. Bahwa muzakkin. Kalau mafulnya muzakka. Ya. Nah. Jadi yuzakki amwalahum yu'addi anha az-zakata litahhiruha. Zakai yuzakki artinya di sini bayarkan zakat. Ya. Paham sampai di sini? Zakka juga bermakna meluruskan. Nah. Zakka fulanun amwalahu. Azkaha, namaha, wazadaha, zadaha, wazada fi dhalika. Zakka fulanun amwalahu. Orang fulan itu zakka. Ya. Zakka itu bisa mensucikan, membersihkan. Begitu juga apa? Ya, membayar zakat. Bisa. Ya. Yuzakki amwalahu. Yu'addi anha zakata. Bayarkan zakat. Ya. Makanya zakki malak. Bisa maknanya sucikan hartamu. Ataupun juga bayarkan zakat harta. Bayarkan zakat hartamu. Ya. Wa asluha zakki. Ya. Maksudnya apa ini? Jenengku. Ya. Nah. Ini harusnya dengan ya kan? Zakki. Itu dengan ya. Li'anaha min zakkai zakki. Karena ini diambil dari kata-kata zakkai zakki. Fahudhifa harful ya. Maka dihapuskan huruf ya. Huruf apa? Ya. Nah, huruf ya di sini hapuskan. Li'annahu mu'talun. Karena itu adalah mu'tal. Mu'tal itu apa? Yang ada cacatnya. Ya. Mu'tal itu apa? Lal? Yang ada cacatnya. Cacat itu apa? Huruf ilal apa? Ya, hilal. Huruf ilal itu apa? Hah? Aywa. Nah. Nah. Iya. Wa tabqal kasratu. Dan tetap kasrahnya. Karena zakka yuzakki. Kasrahnya tetap tapi ya-nya hilang. Ya, zakka yuzakki. Nah. Tapi kebangetan kalau nantinya ada orang nanyain ke ana. Ustaz, antum fil amr. Zakki, Ustaz, nama antum. Maka antum harusnya bayar zakat. Ana siap kok menerima zakat antum. Wah. Ana katakan, iya, ana kasih antum zakat ilmu ana. Yang sedikit ini. Karena zakat gak harus uang, Mas. Ya, ada zakatul ilm. Sebenarnya apa? Zakatul ilm. Ay tadrisul ilm zakatul ilm. Mengajarkan. Ya, mengajarkan ilmu itu adalah zakatnya ilmu. Kemudian wa tabqal kasratu. Kasrahnya sama. Zakai zakki. Nah, wa kadzalika law amarta insanan bisolati. Begitu juga ketika engkau itu menyuruh orang untuk melakukan sholat. Fa innaka taqul lahu, dan engkau katakan kepadanya apa? Solli. Solli. Asalnya kan sholla. Yusolli. Sholla yusolli. Ini ya. Solli. Fa hadafna akhir al-fi'li. Fahadafna akhir al-fi'il. Kita hapus akhir dari fi'il. Watabqal kasratu. Dan masih tetap kasrah. Solli. Harusnya kan? Solli awal. Ya, solli kayak ini. Ya-nya jadi ilah. Solli. Solli. Masoni solli. Ya. Masoni solli. Soso itu. Masoni solli. akhirnya manggilnya apa? Mas Susu, Mas Soni Sulli. Ya. Nah, di sini wa mithluhuma, contoh keduanya adalah Irmi. Irmi. Makanya antum pernah dengar ya, ada perempuan namanya Irma. Ya, artinya apa Irma? Irmi Mawon itu jadi Irma. Irmi Mawon, Mas. Ayo, itu namanya Jawa Arab kayak gitu, Mas. Irma. Irmi Mawon. Ya buang saja itu. Paham toh? Nah, itu ngeri tuh. Kalau nanti ada yang dengar Irma, karena dituntut itu. Astaga. Apaan nggih Mbak Irma nggih? Nah, walau amarta insanan bidu'a. Apabila dan apabila engkau memerintahkan seorang itu untuk berdoa, aqululahu, engkau katakan padanya ud'u. Ya, harusnya kan ud'u. Ya, harusnya kayak gini, Mas. Ud'u. Ya. Bi hadfi waw. Ininya dihapus. Paham sampai sini? Huruf ilatnya itu dihapus. Yang melet-melet semuanya dihapus semua. Ya, aywa semuanya dihapus. Ya, kalau antum berarti mungkin antum itu dalam keadaan ngantuk, ya kan? Maka di situ ini ud'u artinya apa? Tidak tanpa ada wawu, Mas. Ya, bihatil wawu dengan menghapuskan wawu. Ini, Mas. Nah, wawu di sini. Wa baqa'i dhammati 'alal 'aini, dan dhammahnya tetap ada pada 'ain. Ud'u. Walau amarta insanan bisa'i, apabila engkau memerintahkan orang lain untuk melakukan sa'i, fa innaka taqulu lahu, maka engkau katakan padanya is'a. Is'a. Bersailah engkau. Bihadfil alif, dengan mengubah apa? Alifnya, menghapuskan alifnya. Wabaqa'il fathati ala harfi aini. Ya, ini baqa'il fathati artinya apa? Tetap fathah isma. Ya, kan nah. Nah, harusnya kan isma'a. Jadi isma'a. Is'a apa? Is'a. Ini untuk apa? Untuk sa'i. Sa'i itu apa, Mas? Muter, Mas. Sa'i baina Safa wal Marwa. Sa'i. Nah, bihat fil alif. Harusnya wan is'a. Ya. Tapi menjadi hilang alifnya. Wa baqa'il fathati, dan tetap fathah ala harfi ain. Ya, di atasnya ain di situ. Artinya pada huruf ain. Jadi artinya awalnya is'a. Ya kan? Is'a. Ini tetap fathahnya itu tetap di situ. Ya. Bi hadfil ail, karena di sini is'a. Ya, is'a. Itu dihapuskan. Ya. Nah, nanti akan ada apa untuk i'rabnya huruf ilat di sini adalah muqaddar. Persepsi yang seharusnya. Nanti akan bahas. Nah, sekarang kita masuk pada as-salisu. As-salisu. Yang ketiga. yubna ala hadfi harfil i'rabi. Anda tanya lagi, fi'il amr dimabnikan dalam empat kondisi. Kondisi yang pertama apa? Ya, mabni ya alal fathi. Ya. Itu yang pertama. Idza tasrat bihi nun taukid dan apa? Ya. Nun taukid dan di sini nun taukid aja dulu. Ya. Kemudian yang kedua, yubna ala hadfi akhiri. Di ya. Ini yubna artinya dimabnikan ala hadfi akhiri dengan menghapuskan huruf akhirnya. Paham sampai sini? Nah. Contohnya apa? Zakki malaka. Ya, harusnya ada ya, enggak jadi ya. Ya-nya dihapus. Begitu juga dengan soldi. Ya. Irmi. Isa. Nah. Astalitu yang ketiga adalah yubna ala harfi ya hadfi harfil i'rab. Dimabnikan untuk apa? Untuk menghilangkan harf i'rab. Ya. Ala hadfi harfil i'rab. Wa huwa nun. Itu apa? Nun. Idza tasala bihi alif isnain. Apabila bersambung dengannya alif isnain. Ya. Au wawu jama'ati. Ya, wawu jama'ah alif isnain. Au ya'ul mukhatabati atau ya' mukhatabah. Ini satu apa? Satu alif isnain, yang kedua apa? Wawul jama'ah, yang ketiga apa? Ya'ul mukhatabati. Fa'idha aradta. Iya. Amara. Iya. Idza aradta. Iya. Di situ ya, fa idza aradta. Amir isnain bil qiyam. Faqul qumna. Quma. Quma. Fi'lu amrin mabniin ala harfin nun. Ini adalah fi'il amr yang mabni ala harfin nun dengan menghilangkan apa? Nun. Wal alifu fa'ilun. Alif ini sini fa'il. Wa idza amarta jama'atan bil qiyami faqul qumu fi'lu amrin mabniin. Dan apabila ya ida amarta jama'atan, apabila engkau merintahkan jama'atan, jama'ahmu bil qiyam untuk berdiri, faqul, maka katakanlah kumu fi'lu amrin mabniin. Ini adalah fi'il amr yang mabni ala hadfin nun dengan menghilangkan nunnya. Ya. Wal wawu fa'ilun, wawu di situ sebagai fa'il. Ya. Di situ antum lihat wal wawu fa'il. Ala hadfin nun wal wawu fa'il. Yang mana di sini? Wal wawu fa'il yang mana, Mas? Ah. Nah. Hah? Wal wawu fa'ilun. Wawu yang mana di situ? Qumu. Nah. Ya. Wa idza aradta an ta'mara imra'atan bil qiyami faqul qumi. Ya qumi. Wa minhu qala ta'ala ya maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i marraki'in. Di Ali Imran ayat 43. Fa hadhi af'alun mabniyatun ala hadfi nuni wal ya fa'il. Nah. Maksudnya di sini qumu tadi wal wawu fa'ilun. Wa idza aradta, kalau engkau mau, an ta'mara imra'atan bil qiyam, kalau engkau menginginkan untuk menyuruh seorang perempuan untuk berdiri, fakul, maka katakanlah qumi. Qumi. Ya. Nah, sekarang. Sehingga qumi di sini wa ya minhu qaluhu ta'ala, ini adalah firman Allah ta'ala, ya Maryam uknuti li rabbiki, wahai Maryam uknuti. Apa uknuti? Qona'ah, menerima dengan apa yang dari Rabbmu. Wasjudi, sujudlah. Warka'i, dan ruku'lah. Ma'arraqin, bersama orang-orang yang ruku'. Ya. Wa fahadi af'alun mabniyatun ala harfin nuni wal ya'u fa'ilun. Ahton, ini kaitannya dengan hadhi af'alun mabniyatun ala harfin nuni. Yang mana di situ? Sing Dimas. Ayo, Hasan. Jadi ya, iknutina, kemudian apa? Wasjudina, warka'ina. Nah, ya, fahadi af'alun mabniyin. Jadi pertama ini erka'i, kemudian uknuti, dan usjudi. Itu disebutnya apa, Mas? Ala hadfi nuni, karena ini apa? Was dina. Iya, Mas. Tekan tak dina. Ya. Tak nutina, jadi kan tak. Iya, Mas. Ya, ini seperti yang ditulis ini. Erka'ina wasjudina, ya, uknutina. Paham sampai sini? Nunnya dihapus semua, Mas. Ini kok gimana? Nah, oleh karena ini ya Maryam uknuti li rabbiki wasjudi warka'i maraqin, ini hanya untuk menjelaskan apa wasjudina. Nunnya ini, Mas, apa, Mas? Dihapus, tapi ya-nya masih tetap ada. Jadi wasjudi warka'i maraqin, ini di surat Ali Imran ayat 43. Fahadi af'alun mabniyatun, ini adalah fi'il-fi'il yang mabni ala hadfin nuni, berdasarkan apa? Peniadaan nun. Nun. Wal ya'u fa'ilun. Ya di sini fa'ilun. Ya, wal ya'u fa'il. Rabi yang keempat. Yubna ala sukuni. Bima ada dzalika. Bima ada ala dzalika. Jadi yubna ala sukuni dimabnikan berdasarkan sukun fi ma ada dzalika, dari apa-apa yang selain dari yang demikian. Ya. Fa idza amarta wahidan, kalau engkau memerintahkan seorang, kulta isma, kalau hanya satu siji, maka isma. Isma. Ya, isma itu semangat, no? Isma. Wa idza amarta jama'atan nisfatin kulta, dan engkau apabila ya, selainnya di sini, wa idza amarta, engkau memerintahkan jama'atan niswatin, jama'ah perempuan, kulta, maka engkau katakan apa? Isma'na. Apa mas? Isma'na. Wa minhu qawluhu ta'ala, dan contohnya adalah firman Allah Ta'ala, wa qurna fi buyutikunna. Ya. Wa qurna fi buyutikunna. Nah. Nah. Wa li hadza yaqulu. Ya. Oleh karena itu, ya, ahli nahu mereka berkata, idza aratta an, nah, apabila idza aratta, apabila engkau ingin, an tasugha, agar di situ tasugha, artinya di sini kalau misalnya dikatakan ya tentang penjelasan tadi, ya, ini menunjukkan bahwasannya orang ya ketika memakai konsep ahli nahu ini, mereka akan mengucapkan dengan sama. Ya. Ingat ya, kata-kata walihada yaquluna, oleh karena itu ahli nahu mengatakan, ya, ini bukan bagian dari Syaikh Utsaimin menisbatkan itu yang benar seperti itu. Ini hanya menukilkan bahwasanya ahli nahu membahasnya seperti ini. Ya. Jadi kalau misalnya idza arata an tasugha fi'la amrin fa'ti bi fi'lin mudhari'in majzumin. Kalau engkau itu ingin di sini tasugha merumuskan fi'la amrin. Jadi fi'il amr itu fa'ti bi fi'li mudhari'in, maka engkau bisa membawa dengan fi'il mudhari'. Artinya apa? Dikiaskan. Majzumin dengan majzum. Nah. Iya. Tuma kemudian inzi minhu harfal mudhari'ati. Ya, ambil dari darinya huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ah itu apa, Mas? Anita, Mas. Ya, ahwat namanya Anita. Nah. Tuma inzi minhu harfa mudhara. Nah. Kemudian inzi, ya, ini kaitannya kalau misalnya dikatakan ya, sebutannya inzi minhu harfa mudhara. Itu dihapus di situ huruf mudhara'ahnya. Huruf mudhara'ah yang mana, Mas? Anita tadi. Jadi di depan atau akhir, Mas? Di depan. Ingat-ingat, Mas. Wa wal harfa jazim, dan huruf jazim. Masalan idza aratta an ta'tiya bil amri minna ma taqulu lam yanam thumma ihdif lam wal ya wa yusbihun amru nam. Au aratta an ta'tiya bi amri min khafa taqulu lam yakhaf ثم اهدف لم والياء فس فيصبح أمر خف وبعد يقول خف بكسر الخاء أو خف بضمها وهذا غير صحيح ini tidak sahih بل يبقى الفعل على تشكيلته بعد الحذف maka fiilnya itu tetap memakai syakal harakat dari apa jadi bal yabqal fi'lu namun fi'ilnya itu tetap ala tashkilatihi dengan apa dengan syakalnya dengan harakatnya ba'dal hadfi karena tadi ya sebutannya contohnya tadi isma'na ya atau di sini yang kumi atau khof ini lam yakhof ya khofa yakhofu yakhof ya maka disebutkan di sini kalau idza aradta an tasugha fi'la amrin fa'ti bi fi'lin mudhari'in majzumin kalau engkau mau untuk merumuskan fi'il amr maka bawalah fi'il mudhari' yang apa majzumin yang dijazmkan ya paham sampai sini jadi mengambil rumus dari fi'il amr fi'il amr itu merumus dari fi'il mudhari' misalnya apa jalasa yajlisu kok nulisnya jadi gini ya yajlisu yajlisu jalasa yajlisu ijlis nah ijlis ya jadi summa ihdif lam wal ya lam itu yang mana mas ya lam itu di atas lam dihilangkan wal ya ya-nya ya-nya juga dihilang ya fa yusbihul amru khaf maka perintahnya itu menjadi khaf ya ini di sini menjadi ringan wal ba'du yakul dan sebagian lagi mengatakan khif bikasril kha khif ya au khuf bidhammiha wa hadha ghairu sahih ini tidak sahih kenapa bal yabqal fi'lu ala tashkilatihi dan fi'ilnya ini masih tetap harokatnya misalnya apa tadi nah contohnya apa ya ini jadi tashkilatihi ba'dal hadfi la nughayyiru fihi syai'an ini loh mas tadi itu nih kumu ya atau kuman ya karena di sini sebutannya bal yabqal fi'lu ala tashkilatihi fi'ilnya itu masih sama dengan apa setelah penghapusan penghapusan apa huruf lam dan ya apa lam sama ya lam nah Ini kan lam yanam. Maka ketika dihapus ba'dal hadfi, ya, setelah dihapuskan, dihapuskan namanya lam yanam. Karena enam. Di nama itu yanam. Sama harusnya apa? Harusnya 6. Ya. Ya, makanya diambil yanam di sini karena fi'il mudhari'nya nama yanamu. Dijazmkan yanam. Ya. Kemudian summa, ya. Summa ihdif, ya, summa ihdif, kemudian dihapus lamnya waliyah. Menjadi apa? 6. Ya, menjadi 6. 6-6. Turu-turu. Au aradta an ta'tiya bi amrin min khafa. Atau engkau ingin untuk membawakan perintah dengan kata apa? Khafa. Khafa ya khaf. Takul engkau katakan lam ya khaf. Apa mas? Lam yakhaf. Tuma ihdif lam. Kemudian lamnya dihapuskan. Kemudian apa? Lam, kemudian ya. Wa yusbihul amru khaf. Sehingga perintahnya itu apa? Khaf. Lam yakhaf, jadi khaf. Wal ba'du yaqul khif. Sebagian yang lainnya mengatakan khif. Dikasrin kha dengan kha-nya dikasrahkan. Au khuf bidhammiha dengan dhammahnya. Wa hadha ghairu sahih. Ini tidak sahih. Bal yabqal fi'lu ala tashkilatihi ba'dal hadfi. Tapi di sini tetap, ya, syakalnya, harakannya tetap setelah ba'dal hadfi. Adanya hadf. Ya, penghapusan. Wala nughayyiru fi syai'an, dan kita tidak mengubah padanya sesuatu apapun. Nah, illa in kana al-harfu alladhi ba'da harfil mudhara'ati sakinan. Nah, kecuali kalau harf yang ba'da harfun mudhara', mudhara'ah a, mim, ta. Anita. Fa inna na'ti qablahu bi fi'l waslin hatta natamakkana minan nutqi bihi li'anna as-sakina la yumkinu nutqu bihi fi awal kalam illa bi alfil wasli. Nah. Ini sudah mau 1 jam. Ini nah. Kita ambil di sini, ininya besok insya Allah. Jadi, illa kecuali inkan al-harfu, kecuali harf, alladhi ba'da harful mudhara'ati sakina. Ya, kecuali ada huruf dari huruf mudhara'ah, setelahnya itu sakina, disukunkan. Fa'innana na'ti, maka sungguhnya kita itu bisa na'ti, datang qoblahu, sebelum dia. Yaitu bi alafi wa waslin. Ya. Dan hatta natamakkana minan nutqi bihi, sampai kita itu memantapkan dalam hal pembicaraan, mengucapkannya. Li'anna sakinah, karena sukun itu la yumkinu nutqu, karena orang yang sakin, orang yang di situ sudah disukunkan itu enggak mungkin bisa ngomong. Di awal kalam, di awal pembicaraan, illa bi alif was, kecuali dengan alif wasl. Nah, paham sampai sini? Naktabi bi hadzal qudrah. Ya, insya Allah kita besok insya Allah binillah sudah offline kajiannya insya Allah binillah di Masjid Baitul Salam tengah 5 sampai maghrib, maghrib sampai isya, kemudian jam setelah isya, ya setelah isya langsung alfiah. Seperti itu mas. Allahumma salli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.